بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Sekarang kita akan membahas versi yang kedua mengenai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, wa unzila Al-Quran dan hadis, wa unzila Al-Quranu li 24 khalat min Ramadan." Al-Quran diturunkan di hitungan 24 lewat Ramadan. Ya, apakah maksudnya malam 24 atau malam 25 Ramadan? Tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah nuzul ibtida Al-Quran, turunnya permulaan Al-Quran. Ya, dari atas ke muka bumi kepada Nabi alaihi salatu wassalam awal kali, ya, turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Nabi sedang melakukan ta'abbud di Ghar Hira, tahannuf di Ghar Hira, yaitu ayat اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang merupakan permulaan turunnya Al-Quran, yang pertama kali turun, yaitu 5 ayat ini di awal surat Al-Alaq turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam dari atas kepada Nabi yang sedang melakukan tahannus, ta'abbud di Ghar Hira, itu pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadr, di malam yang penuh berkah itu, bertepatan dengan li 24 khalat min Ramadan, di 24 lewat Ramadan, apakah malam 24 atau 25. Karena itu juga ada 2 pendapat menafsirkan hadis tersebut sebagaimana telah disebutkan. Ada yang mengatakan di 24 khalat min Ramadan, unzila al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadan, Al-Qur'an diturunkan di 24 lewat dari Ramadan, maksudnya malam 24. Ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar, dan ada yang menafsirkan unzil al-Quran di 24 khalat min Ramadan, artinya Al-Quran diturunkan di malam 25 Ramadan, sebagaimana pendapat Al-Hulaini yang dinukil oleh Al-Baihaqi dan disetujui oleh dia. Nah, saya akan membaca keterangan Ibnu Katsir dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Kata Ibnu Katsir dalam kitab Sirah Ibnu Katsir, dan bisa dilihat Sahih As-Sirah oleh Al-Albani, tahqiq terhadap As-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, yaitu Sahih As-Sirah pada halaman 89 sampai halaman 90. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad kana nuzulu هذه السورة الكريمة adalah turunnya surat yang mulia ini, وهي yaitu اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم العلق أساسا كلمة وهي awwalu ma nazala minal Qur'an. Dan ayat-ayat ini merupakan yang pertama turun dari Al-Qur'an. Kama qarrarna dzalika fit tafsir. Sebagaimana hal itu telah kami tetapkan dalam kitab tafsir, tafsir Mukatsir. Bahwa itulah ayat-ayat yang pertama turun, surat yang pertama turun dari Al-Qur'an. Surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Wa kama sayati aidan, dan sebagaimana juga akan datang di sini di kitab sirah ini, kata beliau. Hal itu turunnya 5 ayat awal surat Al-Alaq yang merupakan yang pertama turun dari Al-Qur'an itu turun fi yaumil itsnain. Kejadiannya, peristiwanya di hari Senin. Di hari Senin. Peristiwanya di hari Senin. Kama sabata fi sahih Muslim. Sebagaimana telah benar riwayat dalam sahih Muslim an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Radiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'ila an shaumi yaumil itsnain. Tu'ila an shaumi yaumil itsnain, beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Karena Nabi alaihi wasallam itu sunnahnya, ajarannya menekuni rutin puasa Senin Kamis dalam sepekan. Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Ditanya beliau, kenapa beliau rutin puasa Senin? Apa sebabnya? Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Dzaka yauma wulidtu fihi." Dzaka yauma wulidtu fihi. Atau dzaka yaumu wulidtu fihi. Zaka yaumu wulidtu fihi, itu adalah hari yang aku dilahirkan di hari itu. Hari aku lahir. Hari Senin adalah hari aku lahir. Wa yaumu unzila alayya fihi. Wa yaumu unzila alayya fihi. Dan itu adalah hari diturunkan Al-Quran padaku. Diturunkan Al-Quran padaku. Ini jelas. Nasnya Nabi mengatakan, wa yaumu unzila alayya fi, itu adalah hari Al-Quran diturunkan kepadaku. Jadi dari atas turun kepada Nabi. Yakni permulaan turunnya Al-Quran. Di hari Senin, jadi hari Senin Nabi lahir, hari Senin awal kali turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq tersebut. Dengan sebab itu, momen itu ya dijadikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai hari yang dipilih untuk rutin berpuasa. Waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ulida nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Wa nubbiya yaumal itsnain. Dan diangkat jadi nabi di hari Senin. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau. Al-Quran yang pertama turun dari Al-Quran. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Yang dengannya beliau diangkat jadi nabi. Ya. Itu di hari Senin. Wahada ma la khilafa fih, kata Ibnu Katsir setelah menukil ucapan Ibn Abbas tadi, kata Ibn Katsir, wahada ma la khilafati. Hal ini, hal yang tidak diperselisihkan. Hal ini tidak diperselisihkan. Bahwa Nabi AS diangkat jadi Nabi di hari Senin dengan turunnya pertama kali Al-Quran kepada beliau, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Araf. Kemudian kata Ibnu Katsir, wal masyhur, dan yang masyhur, annahu bu'itha alaihi salatu wassalam fi syahri Ramadan. Dan yang masyhur, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam diutus jadi Nabi di bulan Ramadan. Artinya apa? Mengenai bulan diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Nabi, ya, itu diperselisihkan. Adapun mengenai hari beliau diutus jadi Nabi, itu disepakati. Berdasarkan hadis Abi Qatadah tadi dalam Sahih Muslim dan ucapan Ibn Abbas, tidak ada khilaf bahwa itu di hari Senin. Tetapi bulan apa itu jatuhnya? Nah, itu diperselisihkan. Ibn Katsir mengatakan yang masyhur di bulan Ramadan. Peristiwa itu di bulan Ramadan. Itu yang masyhur di kalangan ulama, bahwa 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq tersebut yang merupakan permulaan turunnya Al-Quran, yang dengannya Nabi diangkat sebagai Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi, itu peristiwanya di bulan Ramadan. Kama nassa ala dhalika Ubaid ibn Umair wa Muhammad ibn Ishaq wa ghayruhuma. Sebagaimana hal itu telah distatmenkan, dinyatakan oleh Ubaid ibn Umair dan Muhammad bin Ishaq dan selain keduanya. Muhammad bin Ishaq yang telah disebutkan sebelumnya, yang dinukil oleh Ibn al-Jawzi dalam Zadul Masir, yang berpendapat menafsirkan ayat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, diartikan bahwa itu adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Muhammad bin Ishaq telah dinukil dari Syekh Mukbil. Statusnya dia hasanul hadith, pada riwayat hadith hasan, derajat hadithnya hasan. Tidak sahih tapi hasan, bisa jadi hujjah riwayatnya. Riwayat hadith. Adapun dalam masalah sirah, imamun fis sirah. Hasanul hadith, imamun fis sirah. Dalam masalah sirah, sirah nabawiyah, maka beliau adalah imam. Naam, kata Ibn Katsir, wastadalla Ibn Ishaq ala dhalik, Muhammad bin Ishaq berdalil atas hal itu, bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi diutus jadi Nabi pertama kali di bulan Ramadan, yang turunnya ayat-ayat itu pertama kali, berdalil di qawlihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Ibn Ishaq menafsirkan ayat ini, ya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yakni diturunkan permulaan Al-Quran, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Yang berarti dengan itu, Muhammad SAW diutus pertama kali jadi Nabi. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Nabi diutus jadi Nabi di bulan Ramadan berdasarkan ayat ini. Karena beliau menafsirkannya dengan itu. Dengan makna itu. Bahwa maksudnya di sini permulaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Warawa al-imamu Ahmadu an wasilata ibn al-Asqa' kata Ibn Katsir, dan al-imam Ahmad meriwayatkan dari Wasilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu hadith yang telah lewat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzilat suhuf Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit tauratu li sittin madaina min Ramadan. Taurat turun di keenam yang telah lewat dari Ramadan. Wal injilu li thalatha asyrata lailatan khalat min Ramadan, dan Injil di 13 ya, malam yang lewat dari Ramadan. Wa unzila al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadan, dan Al-Qur'an turun di 24 yang telah lewat dari Ramadan. Sudah lewat hadisnya. Wa rawa Ibnu Mardawai fi tafsiri, dan Ibnu Mardawai telah meriwayatkan dalam tafsirnya, an Jabir Ibnu Abdullah marfu'an nahwahu, hadis yang semisal dengan ini dari Jabir Ibnu Abdullah. Baik, mengenai hadis Wasilah Ibnu Al-Asqa telah lewat ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Telah kita dengar Al-Albani rahimahullah menilai sanadnya hasan, dan ada syahid penguat riwayat Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Ibn Asakir yang sanadnya putus tetapi bisa jadi penguat. Nah, artinya hadis ini menurut pendapat tersebut, pendapatnya Muhammad Ibn Ishaq, unzil al-Quran li 24 khalat min Ramadan, Al-Quran turun di malam 24 yang lewat dari Ramadan, malam ke-24 Ramadan, itu permulaan turunnya Al-Quran. Jadi sahur Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quran, itu permulaan turunnya Al-Quran. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq itu turun di bulan Ramadan, yang berarti Nabi diangkat jadi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi di bulan itu. Dan itu tepatnya berdasarkan hadis Wasilah Ibn Al-Asqa', itu tepatnya di malam ke-24 Ramadan. Ya. ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين كذا ابن كثير ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين berdasarkan hal ini, oleh karena ini sekelompok sahabat dan tabi'in berpendapat ila anna lailatul qadri, bahwasanya malam Lailatul Qadr Lailatu 24 terjadi di malam ke-24 Ramadan. Berdasarkan ini, sekelompok sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa malam Lailatul Qadri itu diharapkan di malam 24. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, berdasarkan versi tafsir ini, ya, pendapat ini, bulan Ramadan yang dalamnya turun Al-Quran, yakni permulaan Al-Quran. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Itu adalah malam Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, kami telah menurunkannya, yakni permulaan turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkan permulaan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadr, dan itu di malam ke-24 Ramadan berdasarkan hadis Wasilah. Berarti malam Lailatul Qadr itu jatuh di malam ke-24 Ramadan. Nah, ini yang dinukil di awal. Pendapat yang mengatakan makna wa unzila al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Di 24 maksudnya di malam 24. Baik. Nah, dengan demikian selesai penukilan dua versi yang berbeda ya dalam menafsirkan nuzulul Qur'an yang dimaksud pada ayat-ayat tersebut, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, in anzalnahu fi lailatul qadr, in anzalnahu fi lailatul mubarakah, dan hadis unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Kemudian sebagai penutup, ana menemukan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada kitab Fadail Al-Qur'an pada juz 9. Kita Fadail Al-Quran dari Sahih Al-Bukhari. Ya, pada syarahnya Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutkan kemungkinan. Kemungkinan ini memadukan, mengkompromikan dua pendapat tadi. Kemungkinan, wallahu a'lam. Kata beliau, وقد أخرج أحمد والبيهقي في الشعب. Sungguh Al-Imam Ahmad yang dalam musnadnya dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Syu'ab, yaitu Syu'abul Iman. An Wasilah ibn al-Asqa' dari sahabat Wasilah ibn al-Asqa' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzilatit tawratu li sittin madina min Ramadhan, dan seterusnya hadis tadi, ya, sampai pada hadis akhir hadis, Al-Qur'an di 24 khulat min syahr Ramadan, dan Al-Qur'an diturunkan di malam ke-24 Ramadan. Wa hadha kulluhu mutabiqun li qawlihi ta'ala, kata Ibnu Hajar, dan ini semuanya sepadan, selaras dengan firman Allah Ta'ala, syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Waliqauli ta'ala, dan juga selaras dengan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Fayahtamilu, nah ini kata Ibn Hajar, fayahtamilu, maka ada kemungkinan, antakuna Lailatul Qadri fi tilka sanati kanat tilkal laylatah. Ada kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadr di tahun itu, di tahun turunnya Al-Quran tersebut, adalah bertepatan dengan malam itu, malam 24 Ramadhan. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, kami nurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr, itulah ya, li 24 khalat Syahr Ramadan, yakni malam ke-24. Malam ke-24 itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an. Fa unzila fiha, maka diturunkanlah di malam itu, di malam Lailatul Qadar tersebut bulan Ramadan, yaitu malam 24 Ramadan, jumlatan sekaligus ila sama'id dunia, ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah, di langit dunia. Dari mana? Diturunkan dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Di malam itu, malam 24 Ramadan yang merupakan malam Lailatul Qadar. Summa, kemudian, unzila fil yaumi ar-rabi'i wal-ishrin, kemudian diturunkan di esok harinya, di siangnya, hari 24 Ramadan, pertama kali permulaan Al-Quran dari Baitul Izzah, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Dari Baitul Izzah ila al-ard, ke muka bumi. Ya. Esoknya permulaan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Rasulullah. Summa unzila fil yawmi ar-rabi' al-20 ila al-ard awwalu Iqra bismi rabbik. Ayat pertama dari surat Iqra, surat Al-Alaq. Dengan ini dipadukan dua pendapat, kemungkinan yang disebutkan Ibnu Hajar ini tadi. Jadi malam 24 Ramadan yang itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu adalah malam turunnya Al-Quran sekaligus dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian esoknya masih 24 Ramadan diturunkan pertama kali dari Baitul Izzah kepada Nabi yang ada di Ghar Hira, yaitu 5 ayat pertama dari surat Iqra, dari surat Al-Alaq. Difadukan ada kemungkinan seperti itu, kata Ibnu Hajar. Wallahu a'lam. Ini yang berhasil anda kumpulkan dari keterangan mengenai nuzul Quran. Barakallahu fikum. Untuk sementara kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut besok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.